Fikih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, sudah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini bahwa setiap manusia kondisi badannya tidak akan selalu sehat. Terkadang ada masanya manusia mengalami masa sakit yang dapat membuatnya tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Islam sebagai agama yang sempurna sudah memberikan panduan yang lengkap bagi manusia untuk tetap berada dalam keadaan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya sampai ajal menjemput kita. Berkaitan dengan hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah engkau kepada Tuhanmu sampai ajal menjemputmu. Oleh karena itu, sudah semestinya bagi kita untuk mengetahui tata cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat kondisi kita sedang sakit. Di antaranya adalah terkait dengan tata cara bersuci ketika kita sakit. Pendengar yang budiman, perlu diketahui bahwa orang yang dirundung sakit memiliki hukum khusus dalam bersuci dan sholat sesuai dengan keadaan mereka. Yang juga hal ini diperhatikan oleh syariat Islam. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya Muhammad SAW dengan ajaran yang lurus, toleran, dan ajaran tersebut selalu mendatangkan kemudahan bagi hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj, ayat yang ke-78. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Artinya, dia sekali-kali tidak akan menjadikan untuk kalian suatu kesempitan dalam agama. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ayat yang ke-185 yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Yang artinya, maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kesanggupan kalian dan dengarlah serta taatlah. Mengenai hal ini, Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Yang artinya, sungguhnya agama ini mudah. Pendengar budiman, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala meringankan bagi orang-orang yang kesulitan dalam melakukan ibadah supaya melakukan ibadah sesuai dengan kondisi mereka, sehingga mereka dapat melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa merasa sempit dan tanpa merasa sulit. Segala puji kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Pendengar yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara bersuci atau taharah bagi orang yang sakit? Di antara cara bagi orang sakit untuk bersuci yaitu, yang pertama, wajib bagi orang yang sakit untuk bersuci dengan air, yaitu dia wajib berwudu ketika terkena hadas kecil. Jika terkena hadas besar, maka dia wajib untuk mandi. Kemudian yang kedua, jika tidak mampu bersuci dengan air karena tidak mampu atau karena khawatir sakitnya bertambah parah atau khawatir sakitnya bisa bertambah lama sembuhnya, maka dia diharuskan untuk tayamum. Lalu yang ketiga, yaitu dengan tayamum. Tata cara tayamum adalah dengan menepuk kedua telapak tangan ke tanah yang suci dengan satu kali tepukan. Lalu mengusap seluruh wajah dengan kedua telapak tangan tersebut. Setelah itu, mengusap kedua telapak tangan satu sama lain. Kemudian yang keempat, jika orang yang sakit tersebut tidak mampu bersuci sendiri, maka orang lain boleh membantunya untuk berwudu atau tayamum. Misalnya tayamum, orang yang dimintai tolong tersebut menepuk telapak tangannya ke tanah suci, lalu dia mengusap wajah orang sakit tadi. Diteruskan dengan mengusap kedua telapak tangannya. Hal ini juga serupa jika orang yang sakit tersebut tidak mampu berwudu, namun masih mampu menggunakan air. Maka orang lain pun bisa menolong dia dalam berwudu, yaitu orang lain yang membasuh anggota tubuhnya ketika berwudu. Kemudian yang kelima, jika pada sebagian anggota tubuh yang harus disucikan terdapat luka, maka luka tersebut tetap dibasuh dengan air. Apabila dibasuh dengan air berdampak sesuatu, yaitu membuat luka bertambah parah, cukup bagian yang terluka tersebut diusap dengan satu kali usapan. Caranya adalah, tangan dibasahi dengan air, lalu luka tadi diusap dengan tangan yang basah tadi. Jika diusap juga bertambak sesuatu, pada saat ini dibolehkan untuk bertayamum. Yang keenam, jika sebagian anggota tubuh yang harus dibasuh mengalami patah. Lalu dibalut dengan kain perban atau gips, maka cukup anggota tubuh tadi diusap dengan air sebagai ganti dari membasuh. Pada kondisi luka yang diperban seperti ini, tidak perlu beralih ke tayamum, karena mengusap adalah pengganti dari membasuh. Lalu yang ketujuh, boleh seorang bertayamum pada tembok yang suci atau yang lainnya, asalkan memiliki debu. Namun apabila tembok tersebut dilapisi dengan sesuatu yang bukan tanah seperti cat misalnya, maka pada saat ini tidak boleh bertayamum dari tembok tersebut kecuali jika ada debu. Kemudian yang kedelapan, jika tidak ditemukan tanah atau tembok yang memiliki debu, maka tidak mengapa menggunakan debu yang dikumpulkan di suatu wadah atau disapu tangan. Kemudian setelah itu bertayamum dari debu tersebut. Lalu yang kesembilan, jika kita telah bertayamum dan kita masih dalam keadaan suci dan belum melakukan pembatal, hingga masuk waktu sholat berikutnya, maka kita cukup mengerjakan sholat dengan menggunakan tayamum yang pertama tersebut. Tanpa perlu mengulang tayamum lagi, karena ini masih dalam keadaan suci selama belum melakukan pembatalnya. Yang kesepuluh, wajib bagi orang yang sakit untuk membersihkan badannya dari setiap najis. Jika dia tidak mampu untuk menghilangkannya dan dia sholat dalam keadaan seperti ini, sholatnya tetap sah dan tidak perlu diulangi. Pendengar yang budiman, yang ke-11 yaitu, wajib bagi orang yang sakit mengerjakan sholat dengan pakaian yang suci. Jika pakaian tersebut terkena najis, maka wajib dicuci atau diganti dengan pakaian yang suci. Namun, jika dia tidak mampu untuk melakukan hal ini dan sholat dalam keadaan seperti ini, sholatnya tetap sah dan tidak perlu diulangi. Yang ke-12 yaitu, wajib bagi orang yang sakit mengerjakan sholat pada tempat yang suci. Apabila tempat sholatnya seperti alas tidur atau bantal terkena najis, wajib najis tersebut dicuci atau diganti dengan yang suci. Atau mungkin diberi alas lain yang suci. Jika tidak mampu untuk melakukan hal ini dan tetap sholat dalam keadaan seperti ini, sholatnya tetap sah dan tidak perlu diulangi. Adapun yang ke-13 yaitu tidak boleh bagi orang yang sakit mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya dengan alasan karena tidak mampu untuk bersuci. Bahkan orang yang sakit ini tetap wajib bersuci sesuai dengan kadar kemampuannya, sehingga dia dapat sholat tepat waktu, walaupun badan, pakaian, atau tempat sholatnya dalam keadaan najis dan tidak mampu dibersihkan atau disucikan. Demikianlah pendengar ulasan tentang tata cara bersuci bagi orang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.